Baik ya, bismillah. Sampai di mana ini? Jadi sebelumnya sudah kita bahas bahwasanya perubahan yang terjadi pada isim ada yang secara lafaz, ya, perubahan harokatnya maksudnya, ya. Kemudian ada yang secara takdir. Secara lafaz bisa kita ucapkan, tidak ada penghalangnya. Kitabun, kitaban, kitabin. Ada juga perubahan tetapi secara takdir. Secara lafaz tidak bisa. Kenapa harus secara takdir? Karena adanya sebuah penghalang yang menghalangi untuk adanya atau untuk terjadinya perubahan tersebut, perubahan harokat tersebut. Penghalang itu di antara bentuknya adalah ta'azzur, kemudian siqal atau istisqal, kemudian munasabah. Ya, kemudian munasabah. Contoh yang kemarin, yada'u al-fata wal-qadi wa-gulami. Ya, yada'u ini juga muqaddar, kemudian al-fata juga secara takdir, begitu juga qadi karena dia ma'tuf, dia ma'tuf juga secara takdir, gulami juga karena ma'tuf juga secara takdir. Secara lafaz tidak bisa diucapkan harokatnya. Kemudian contoh selanjutnya, wa taqulu lan yardha al-fata wal qadi wa gulami. Ya. Lan yardha, pemuda itu dan hakim itu dan anakku, ya. Itu lan yardha, tidak ridha. Wa taqulu innal fata wa gulami lafaizani. Wa taqulu marartu bil fata wa gulami wal qadi. Ya. Sini semuanya dengan muqaddar. Innal fata, al-fata dalam keadaan nasab, tapi perubahan harakatnya itu takdir. Karena adanya uzur yang adanya ta'azzur yang menghalanginya. Gulami juga sama. Di sini beliau enggak mendatangkan contoh siqal. Ya, karena kalau siqal dalam keadaan nasab harakatnya zahirah. Paham? Makanya beliau sengaja tidak mencontohkan dengan contoh siqal, biar masih seiring pembahasan kita, yaitu masalah takdir. Ya, semuanya harokatnya secara takdir. Perubahan harokatnya itu secara takdir. Fama kana akhiruhu alifan lazimatan tuqaddaru alaihi jami'ul harakati litta'adzur. Maka apabila ada sebuah kata yang huruf terakhirnya adalah alif lazimah, ada sebuah kata huruf terakhirnya itu berbentuk alif lazimah, tuqaddaru alaihi jami'ul harakat, maka sebuah kata ini semua harakat itu ditakdirkan baginya, tidak ada yang zahir. Ya, litta'adzur. Kenapa perkaranya? Karena dia ta'adzur. Dan yang mantazur itu apa? Mustahilnya menampakkan harokat pada sebuah huruf. Mustahil. Ya, istihalatu zuhuril harokati ala hurufil illah. Itu namanya ta'adzur. Ya, mustahilnya menampakkan harokat di atas huruf illah. Sedangkan alif lazimah itu termasuk dari bentuk harfu illah. Itu ta'adzur, ya. Jadi yang namanya ta'adzur itu istihalatu zuhuril harakati ala harfil illah. Mustahilnya menampakkan harokat di atas huruf illah. Mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin gitu. Seperti al-fata. Paham ini? Al-fata ini adalah tidak memungkinkan bagi kita untuk menampakkan harokat di atas huruf alif lazimah. Dan kalau ada sebuah kata yang ditakdirkan harokatnya karena ta'adzur, maka takdirnya itu untuk semua harokat. Dalam keadaan rofa ditakdirkan, dalam keadaan nasab ditakdirkan, dalam keadaan jer juga ditakdirkan. Paham? Ya. Tuqaddaru alaihi jami'ul harokat. Semua harokat untuk isim, rofa, nasab, dan jer, itu semua ditakdirkan. Wa yusamma al-ismu al-muntaha bi-alifin makusuron. Dan isim yang diakhiri dengan alif lazima itu namanya isim maksur. Paham ini? Jadi isim maksur itu adalah isim yang diakhiri dengan alif lazima, dan semua harokat ditakdirkan bagi isim maksur. Kenapa ditakdirkan? Karena ta'azur. Apa ta'azur tadi? Tidak memungkinkan atau mustahilnya menampakkan harokat pada sebuah isim yang diakhiri dengan harfu illah. Jelas ini? Ta'adzur itu mustahil, sangat tidak mungkin gitu memperlihatkan atau menampakkan harokat di atas huruf illah, ya, di atas huruf illah, seperti al-fata adalah sebuah isim yang diakhiri dengan huruf illah. Nah, karena dia diakhiri dengan huruf illah berbentuk alif lazimah, maka mustahil harokat akhirnya ditampakkan. Sehingga karena mustahil, bagaimana solusinya? Ditakdirkan semua harokat. Ini solusinya. Semua harokat. Antum kasih kana di sini misalkan, tetap bacanya kana al-fata, bukan al-fatayu atau al-fatau, bukan, tapi tetap baca al-fata. Antum kasih inna di sini misalkan, bacanya juga inna al-fata. Antum kasih min di sini misalkan, minal fata. Semua harokatnya ditakdirkan. Kenapa ditakdirkan? Karena ta'azur. Paham ini? Dan kalau ada isim yang diakhiri dengan alif lazimah, paham? Yang semua harokat ditakdirkan baginya, isim ini namanya isim maksur. Kata beliau tadi, wa yusamma al-ismu al-muntaha bil alifi maqsuran, dan isim yang diakhiri dengan alif itu dinamakan dengan isim maqsur, seperti al-fata, wal-aso, wal-haja, wal-roha, wal-ridho, semuanya muqaddar. Dalam keadaan apapun dia ditakdirkan. Sampai sini paham? Bu Fatimah. Wa ma kana akhiruhu ya'an lazimatan tuqaddaru 'alayhi ad-dhammatu wal kasratu lis-siqal. Dan apa-apa yang dia, maksudnya di sini ada terjemahkan isim, dan sebuah isim yang huruf terakhirnya adalah berbentuk ya lazimah, maka ditakdirkan bagi isim tersebut harokat dhamma dan harokat kasrah. Lisikol. Alasannya kenapa ditakdirkan dhamma dan kasrah? Karena sikol. Ya, dan yang namanya sikol itu adalah su'ubatu zuhuril harokah. Sikol itu adalah beratnya menampakkan harokat di atas huruf illah. Berat gitu. Bisa-bisa, tapi kalau harokatnya fathah dia bisa. Tapi kalau harokatnya dhamma dan harokatnya kasroh, dia tidak bisa. Jadi yang namanya sikol itu adalah beratnya menampakkan harokat di atas harfu illah. Jelas? Berat gitu, harokat itu untuk diperlihatkan itu berat. Tapi hanya untuk harokat dhamma dan harokat kasroh. Adapun kalau harokat fathah masih mudah, masih bisa untuk diperlihatkan. Paham ini? Seperti al-qadi. Kana al-qadi. Ditakdirkan dhamma. Paham ini? Ila al-qadi. Ditakdirkan kasroh. Tapi kalau anna, kemasukan amil nasab, anna al-qadiya. Masih bisa. Jelas? Tapi kalau untuk harokat dhamma dan kasroh berat. Tapi kalau untuk harokat fathah, masih bisa untuk diucapkan. Makanya dinamakan dengan sikol. Jelas? Kalau kita buat bahasa mudahnya sebenarnya gini. Isim yang di akhir ya lazimah ini kan namanya isim mangkus ya. Kalau isim mangkus, harokat yang ditakdirkan dua, dhamma dan kasroh. Adapun dalam keadaan nasab, maka dia dengan fathah zahir. Itu untuk isim mangkus itu. Wa yusamma al-ismu al-muntaha bil ya'i manqusan. Dan isim yang diakhiri dengan huruf ya itu dinamakan dengan isim manqus. Paham ini? Isim yang diakhiri dengan huruf ya itu dinamakan isim manqus. Manqus itu artinya dari naqasa. Artinya yang dikurangi. Kenapa isim ini dinamakan dengan isim mangkus? Karena ketika alif lamnya dibuang, paham? Dalam keadaan rofa atau dalam keadaan majrur ada hurufnya yang berkurang. Huruf apa yang berkurang di situ? Huruf ya. Al-qadi ada ya-nya ya. Tapi kalau antum buang alif lamnya dalam keadaan rofa sama dalam keadaan jer, dalam keadaan ya rofa sama dalam keadaan jer, maka ya-nya hilang menjadi qadin. Makanya dia dinamakan dengan isim mangkus yang dikurangi. Ya, isim yang dikurangi hurufnya. Kapan dikatakan dikurangi? Ketika alif lamnya hilang dalam keadaan rofa dan dalam keadaan jar. Maka ya-nya pun hilang. Makanya dinamakanlah isim mangkus. Sebagian ada yang mengatakan seperti itu. Jelas? Jadi apabila ada sebuah isim yang diakhiri dengan ya, itu dinamakan isim mangkus. Wa tadhharu alaihi al-fathatu li khiffatiha. Dan harokat fathah itu dapat terlihat bagi isim mangkus li khiffatiha, karena harokat fathah ini ringan bagi isim mangkus. Tapi kalau dhamma dan kasroh itu berat, makanya enggak bisa terlihat. Tapi kalau fathah karena ringan dia bisa terlihat. Seperti al-qadi wad-da'i wal-ghazi was-sa'i wal-ati war-rami. Ini semua isim mangkus ya. Kalau isim mangkus dalam keadaan rofa dan dalam keadaan jer, harokat domanya dan fathahnya dan kasrohnya ditakdirkan. Tapi kalau isim mangkus dalam keadaan nasab, harokat fathahnya zahir terlihat. Loh, kenapa bisa beda? Karena kalau dhamma dan kasroh itu berat, tapi kalau fathah itu ringan. Itu alasannya. Ya, karena kalau dhamma dan kasroh itu berat bagi si mangkus. Tapi kalau kalau harokat fathah itu ringan. Makanya fathah itu zahir. Berbeda dengan isi maksur yang illahnya itu karena ta'azur. Kalau illahnya karena ta'azur, semua harokat ditakdirkan. Kalau illahnya karena sikol, hanya harokat dhamma dan kasroh yang ditakdirkan. Faham sampai sini? Abu Syam, paham dah Abu Syam? Ya, kalau kurang paham ditanyakan ya, biar anak ulangi. Di sebelah itu kan ada i'rab, itu i'rabnya bisa antum baca sendiri, enggak anak bacakan ya. Beliau hanya ingin menyebutkan i'rabul misal di halaman 27 itu. Ada contoh-contoh i'rab, tapi itu bisa antum baca sendiri. Sampai sini jelas ya, Bu Salman. Wa ma kana mudhafan ila ya'il mutakallim. Dan apabila dia dimudhafkan kepada ya mutakallim. Paham? Maka tuqaddaru alaihi al-harakatu kulluha lil munasabah. Maka semua harokat ya itu ditakdirkan bagi isim tersebut semuanya lil munasabah, karena munasabah. Jadi kalau dia mudhaf kepada ya mutakallim itu namanya munasabah, dan harokat semuanya itu muqaddar. Semuanya ditakdirkan. Sekarang yang namanya munasabah, yang namanya munasabah itu wujudu harokatin lazimah, yaitu adanya harokat yang terus menerus berada pada akhir sebuah isim. Jadi yang namanya munasabah itu adalah adanya sebuah harokat yang terus-menerus pada sebuah isim. Ketika isim tersebut bersambung dengan sebuah kata yang lain. Ya. Ketika isim tersebut bersambung dengan sebuah kata yang lain. Jadi yang namanya munasabah itu adalah adanya harokat, sebuah harokat yang terus menerus pada sebuah isim, nggak bisa hilang harokat itu. Ya, tatkala sebuah isim tersebut bersambung dengan sebuah kata yang lain. Contohnya sebuah isim bersambung dengan ya mutakallim. Ya, contohnya sebuah isim bersambung dengan ya mutakallim. Maka harokat yang paling cocok untuk ya mutakallim itu adalah kasroh. Kita lihat kitabi, kolami, baiti. Ini semua contoh munasabah ya. Dan semua harokat munasabah itu ditakdirkan. Apa munasabah itu? Adanya harok, sebuah harokat pada akhir sebuah isim. Ini harokatnya. Apa huruf terakhir dari huruf dari kata kitabun? Ba ya. Maka ada sebuah harokat pada akhir sebuah isim. Apa huruf terakhir dari kolami? Kolamun? Mimnya. Berarti kasro ada pada huruf mimnya. Baitun, baitinya, tinya ada huruf kasronya. Paham? Tatkala sebuah isim ini, kitabun, kolamun, baitun, bersambung dengan sebuah kata yang lainnya. Contohnya ya mutakallim. Ya mutakallim itu kan domir dan termasuk sebuah kata. Nah, ketika bersambung dengan ya mutakallim, maka ada harokat yang paling mencocoki ya mutakallim, yaitu kasroh. Dan kasroh ini selalu ada di sini, tidak ada pilihan. Paham? Nah, inilah namanya munasabah. Ya, ini yang dinamakan dengan munasabah. Sehingga karena perkara ini, sebuah isim yang bersambung dengan ya mutakallim dan sebabnya munasabah, semua harokat ditakdirkan baginya. Kana kitabi, inna kolami, min baiti, semuanya muqaddar. Paham? Semuanya muqaddar. Paham bedanya nih? Itu munasabah ya. Adanya sebuah harokat pada akhir sebuah isim. Pahami? Harokat ini selalu ada. Tapi dengan syarat tatkala sebuah isim tersebut bersambung dengan sebuah kata setelahnya. Dan yang paling cocok di sini adalah ya mutakallim contohnya. Nah, harokat yang paling cocok dengan ya mutakallim itu adalah kasroh. Jadi bagaimana mungkin harokat ba ini bisa kita perlihatkan? Paham? Harokat aslinya misalkan kita kasih kana di sini. Bagaimana mungkin domba kita bisa kasihkan? Kana artinya kan kana kitabi. Bagaimana mungkin domba bisa kita berikan sedangkan tuntutannya yaitu harokat sebelumnya harus dikasro. Atau kita ganti inna qolami. Gak mungkin kita kasih harokat fathah pada huruf mim, sedangkan tuntutan ya mutakallim huruf sebelum dia itu harus dikasro. Makanya tidak mungkin dikasih harokat yang lainnya. Karena tuntutan sebelum ya mutakallim harus kasro. Dan di mana ada ya mutakallim, harokat yang mengiringi dia harus kasro. Karena harus diiringi dengan harokat kasro, bagaimana mungkin bisa diiringi dengan harokat yang lainnya, sedangkan tuntutannya harus kasroh. Nah, karena tidak ada solusi, maka harokat pada sebuah isim ini semua takdir. Jelas, semuanya ditakdirkan. Dan ingat ya, kalau bersandar dengan ya mutakallim, maka sebuah isim itu nanti terjatuh dalam hukum mudhof ilaih. Ya. Terjatuh dalam hukum mudhofun ilaih. Si Mangkus, ya. Jadi dia bisa kalau kita bersama-sama yang takal ini. Ya, dalam satu kata itu tidak mungkin bertemu dua tanda ma'rifah, berarti terbuang dulu alif lamnya. Dan ingat ya, semua isim yang bersambung dengan ya mutakallim dan ditakdirkan harokat pada isim tersebut, itu illahnya karena munasabah. Jadi mudah itu kalau mau membedakan ini apa ilahnya ini, munasabah atau bukan. Nanti tinggal lihat setelahnya ya mutakallim atau tidak. Kalau setelahnya ya mutakallim berarti munasabah ilahnya. Jelas. Kalau diakhiri dengan ya lazimah berarti ilahnya itu karena sikol. Jelas. Kalau diakhiri dengan alif maksur, alif lazimah berarti ilahnya itu karena ta'azzur. Itulah nanti ada penamaan, ada isim maksur, ada isim mangkus, ada isim yang mudhof kepada, ada isim yang terjadi mudhof ilaihi. Paham apa Bapak? Contoh seperti gulami, wa kitabi, wa sodiki, wa abi, wa ustazi, ini sama semuanya. Ketika pembahasan awal-awal dari pembahasan kitab itu memang dibahas gitu. Bagaimana kalau isim musanna bersambung kepada ya mutakallim? Bagaimana kalau isim maksur bersandar kepada ya mutakallim? Tapi karena kita ini nganggapnya ya sudahlah isim mangkus, isim maksur, nanti isim maksur ya mutakallim gitu. Namun terkadang memang ada orang yang kalau awal-awal belajar itu sebenarnya bukan ketelitian, cuman mungkin ketika dia lihat contoh isim maksur, isim musanna, terus antum bahas ya mutakallim, dia akan bertanya, bagaimana kalau saya punya dua buku? Ya. Pasan itu. Iya. Yang jadi pertanyaan juga itu, kadang kita nggak menganggap itu sesuatu yang perlu ditanyakan, ternyata dia nanyakan. Tapi biasa. Insya Allah nanti ya, kalau anak ingat, anak persiapan untuk pembahasan itu, biar maksudnya kita lihat kaidah dalam penulisannya gitu. Ya. Kemudian antum bisa lihat diagramnya di situ, al-i'rab taghyir awakhiril kalimah. Yang namanya i'rab itu perubahan harokat akhir sebuah kata. Ada yang secara lafaz, ada yang secara takdir. Kenapa dikatakan secara lafaz? La mani'a min nutqihi, karena tidak ada penghalang untuk mengucapkannya. Seperti Muhammadun yusafiru. Muhammadan yusafira, misalkan an yusafira atau lan yusafira atau Muhammadun lam yusafir. Bisa disebutkan perubahannya ya. Kenapa? Secara lafaz karena tidak ada penghalangnya. Tidak ada sesuatu yang menghalangi bagi kita untuk mengucapkannya. Kemudian ada secara takdir, yaitu adanya sesuatu yang menghalangi dari mengucapkan perubahan tadi. Entah penghalangnya itu ta'adzur, ya, idza kana akhiruhu alifan, kalau dia diakhiri dengan alif maksur, alif lazimah, yaitu isim maksur, atau istisqal atau siqal, idza kana akhiruhu ya'an, kalau dia diakhiri dengan ya, atau munasabah idza udifa. Oh, ini tulisannya sudah salah, kalau salah. Liya ilmu takallim, bukan liyasa ya. Liya ilmu takallim, apabila dia disandarkan kepada ya mutakallim. Paham? Itu ada penghalangnya. Paham ini Abu Fatimah? Kemudian al-bina, kita masuk kepada bina. Ya. Atau kalau kita katakan dia ini adalah mabni. Wa yuqabilu al-i'raba al-bina'u. Dan keterbalikan dari i'rab itu adalah mabni. Ya, yuqabil maksudnya keterbalikannya. Keterbalikan dari i'rab itu adalah mabni. Wa yattadihu kullu wahidin minhuma tamamal ittidahi bisababi bayanil akhar. Dan akan menjadi jelas setiap salah satu dari keduanya, yaitu semakin jelas apa itu i'rab dan semakin jelas apa itu mabni, tamamal ittidah dengan penjelasan yang sempurna, bisababi bayanil akhar, dengan sebab mau menjelaskan yang lainnya. Artinya antum bisa tahu dengan jelas apa itu i'rab dan apa itu bina. Kalau antum mau mempelajari dan apa mau melihat tentang penjelasan mabni dan i'rab dan bina. Tapi kalau antum hanya tahu tentang apa itu i'rab, tidak antum pelajari apa itu bina, ya antum enggak tahu apa itu bina. Makanya kata beliau di sini, dan akan menjadi jelas setiap salah satu dari keduanya, maksudnya semakin jelas apa itu i'rab dan apa itu bina, tamamal ittidah dengan kejelasan yang sempurna, bisababi bayanil akhar, dengan sebab ada penjelasan tentang yang lainnya. Setelah antum tahu apa itu i'rab, maka hendaknya juga antum tahu apa itu bina, biar kedudukan dua permasalahan ini semakin jelas. Jelas? Sampai sini. Wa qad taraka al muallifu bayan al bina, dan muallif yaitu al imam Ibnu Ajurum telah meninggalkan penjelasan tentang apa itu bina. Artinya apa? Ibnu Ajurum dalam matan jurmiyahnya tidak menyebutkan apa itu bina. Yang disebutkan hanya i'rab. Ya, wal i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim, ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha. Setelah itu selesai, dia enggak membahas tentang apa itu bina ya. Ya, jadi musannif muallif di sini maksudnya Ibnu Ajurum itu telah meninggalkan dari menjelaskan tentang bina. Wa nahnu nubayyinuhu laka 'ala tariqati allati bayyana biha al-i'raba. Dan kami yaitu Muhammad Muhyiddin akan menjelaskan tentang apa itu bina, nubayyinuhu, huwa itu kembali kepada bina, laka kepadamu, akan kami jelaskan apa itu bina kepadamu, alat tariqati, dengan menempuh jalan, allati bayyanna biha al-i'rab, yang telah kami jelaskan dengan jalan tersebut i'rab. Jadi bagaimana kami menjelaskan tadi i'rab, bahwasanya i'rab itu ada secara lughawi dan i'rab itu secara ada yang secara istilahi, maka begitu juga kami ketika menjelaskan tentang apa itu bina, kami akan jelaskan bina itu ada yang secara lughawi dan kami akan menjelaskan bina itu ada yang secara istilahi. Jelas ini. Jadi Al-Imam Ibnu Ajurum tidak menjelaskan kepada kita tentang apa itu bina, tapi Muhammad Muhyiddin dalam kitab Tuhfatus Saniyah akan menjelaskan kepada kita tentang bina. Mabeni. Caranya bagaimana? Dia akan menggunakan thariqah, menggunakan metode sebagaimana ketika dia menjelaskan i'rab. Bahwasanya apa? I'rab ada yang secara lugah, ada yang secara istilah. Maka bina juga ada yang secara lugah dan ada yang secara istilah. Jelas? Dan keterbalikan dari i'rab itu adalah bina. Kita tidak bisa mengetahui apa i'rab dan apa itu bina sampai betul-betul kita mempelajari masing-masing dari keduanya. Mengetahui i'rab, mengetahui juga bina. Itu. Jelas ini? Nah, ini pertemuan berikutnya nanti kita lanjutkan. Tugas antum masuk berikutnya, matan jurmianya disetor sampai yang terakhir, yaitu i'rab itu, bukan enggak banyak itu. Ya, matan jurmianya disetor dari awal sampai poin yang terakhir dari matan jurmia. Seminggu cah, masa enggak cukup. Ya. Baik ya, kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya nanti. Naktafi lahuna subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.